curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Curanmor, curahan perasaan dan humor, balik maning ge ya. Anak cerita melong banget ge Kang Jo. Pokoknya arep batu ke sama bae melong ceritanya nyong lah. Lah iki ya, ke cerita-ceritane tentang anu apa ya? Kampanye ge ya, kampanye ge cerita-ceritane nang salah satu kabupaten ge arep nganakna pilkada. Lah, wong anu lagi kampanye otomatis butuh sing jenengane massa, butuh sing jenengane pendukung terbanyak. Ge nomong ge. Lah, ge ana satu trik. Nah, ya, satu trik yang diambil oleh salah satu calon bupati untuk meraih pendukung terbanyak. Calon bupati ini mengadakan kontes. Kontes akeh-akehan anak. Siapa sing anake paling akeh, kowe entuk duit atusan juta. Ayo jajal anake siapa sing paling akeh. Ayo tiliki bae. Taring acara curanmor, curahan perasaan dan humor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera, salam sejahtera untuk semuanya saja yang hadir di Stadion Cilacap. Wah, luar biasa ge ya, sing teko akeh banget nang stadion. Kursine ora ana sing kopong, kabeh isi kabeh. Kajian-kajiannya anak bulung aku sebuan bong ya kajian-kajiannya ya dia tengetung ya. Nah, kedatangan saya kesini orang Nadia, gue ya siji janjane maksudnya nyungkur kampanye, tapi mau nandu ceremonya urung maksane, eh gue ya tadi nyong kajian sing wis-wis ada-kedoknya gawe acara. Ingin aneh nyong ada-kedoknya gawe acara peresmian masjid. Jane sih anu maksudnya utamanya nyong anu harap kampanye aja baik lah. Ingin aneh manding nyong gawe acara undang artis. Ada-kedoknya ini jangan-jangan sih maksudnya nyong anu kepengen kampanye. Tapi wong nanu nang KPU anu urungut deh, urung cakae, dadi nyong ya, etok-etok yang nganggo judul konser artis. Terus bulan pinggir ya, nyong ya usah ngadakna lomba 17-an. Jangan-jangan tak mulai lagu susah si suwe, tapi nyong tetap anak nang bahe ya. Wong nanu maksudnya nyong menikon masyarakat yang berkumpul, wong nyong sekalian ngomong, kampanye maning. Gue sih jalannya calon bupati paling hebat ya paling nyong Kang. Gue jangan paling nyong yuk, jangan temenan gue, temenan punya orang lebo. Pokoknya calon-calon bupati ini lebes, ledes, orang apa-apanya gitu ya. Ini nyong jangan paling jago ya, nyong ya kadarnya dulu kadarnya ini. Singjirin duit nyong ya, duitnya barang, aduh kutil. Tangan nyong lah, aku dari ngeduk nang buritan. Orang jangan mendotong pisan sih, jadi dijamin nyong gue anggap jadi bupati ya anti korupsi, orang butuh duit nyong bong tari bahasanya anak bong ngarep katul segara nyong gue bisa tertunggu kan orang sombong segara, stadion anak gue bisa kembangan, anggap gudon tertunggu lah nyong, jangan khawatir. Gunung Slamet tak pamanding. Gunung Slamet Batu Raden anggota didot banyak penan nyong. Bupati Sugih ya, calon Bupati Sugih, calon Bupati sing aduh kan wis lebes luas pokoknya lah. Oke, kampanye nyong wis rampung, sekarang kita menuju ke acara intine. Kenyong dina iki bisa hadir nang tengah-tengah panjenengan sedoyo ke orang Nadia mau mengadakan kontes festival akeh-akehan anak. Nah, siapa sing anake paling akeh sapa sing anake paribara-blara, sapa sing anake panding-panding banyak. Kowe konane tekne ya dia. Nang tekne ya dia njaluk apa bae turutine ya. Tapi syaratte kudu kowe, syaratte ya siji nika anake akeh, sing keloro anak-anakane nika kowe kudu ndukung nyong, kudu milih nyong pas nang ngaring pilkada esuk. Oke. Ya panitiane jarene wis mempersiapkan peserta festival akeh-akehan anak. Ya panitia wis nyekna, nyong dari siki kepengen bukti kena, iki sing paling akeh arake sapa ge. Oke langsung bagi lah ya, peserta sing pertama kita sambut saudara-saudara, inilah dia peserta dengan nomor urut 1 atas nama Karto Tujing. Tokoging, anaknya pira, anaknya nikah pira ya sal, kon ngadek kape, kon ngadek, ini maco, wait berbaris, oke, siji, loro, tendu, pap, 11, anaknya Karto Tujing 11, apakah ada yang bisa menyaingi anaknya Karto Tujing banyaknya? Kita panggil kontestan yang kedua, inilah dia, dengan nomor urut 2 berasal dari Kabupaten. Kita sambut Kakek Waridan. Ayo ini waduh. Anaknya kon maju kabeh Pak Waridan, kon maju kabeh. Pada baris tengah-tengah nang nyong pira. Anaknya Kakek Waridan, gua kayak gitu ya. Lumayan ge siji, loro, telu, papat, enam. Sembidak, oh anaknya bodoh kono. Waduh, ini Kakek Waridan luar biasa ge ya. Ini gawe anak aja lagi diri dan baik ge Kakek Waridan. Udine sangat berusaha si kurang songolas maning Pak Waridan. Kok jadi pas, kena digondeng, gawe kasbeh anaknya. Oh ala Kakek Waridan, Kakek Waridan. Berarti Kakek Karto Tujing kalah ya, ya anaknya. Kakek Waridan soalnya lebih akeh, bodoh kono. Oke, peserta selanjutnya dengan nomor undi 3, kita sambut Kakek Kartanom. Wah, ini Kakek Kartanom mengandung usahakan ini ya. Ayo Kakek Kartanom dan anak-anaknya silakan maju ke atas panggung. Albiantung yang anaknya pira ika. Ayo teketungin anyong. Waduh ini Kakek Kartanom bunga tak janda esinom ge. Umurnya kurang lebih ya kajian-kajian ini sekitar 54. Tapi anaknya pira ge. Iji, sorot, endu, papat, lima, bolong pula seje. Kacik seje, karo Kakek Waridan. Berarti Kakek Waridan balik asik. Orang sudah itu hadiah Kakek Waridan. Anaknya lebih akeh Kakek Kartanom. Oke, kita sambut peserta berikutnya dengan nomor undi 4. Kakek Nur Sajin. Maju Kakek Nur Sajin. Tepuk tangan dan yang rame. Ayo anak-anaknya kan pada maju Kakek Nur Sajin. Waduh si sarungan bae Kakek Nur Sajin. Aduh lagi tanggungan mau apa? Dadak sama anaknya apa padanya? Aduh kasus Kakek Nur Sajin dan anaknya pira Kakek Nur Sajin ini maju. Ini ketungin aja. Sisi aku berbaris. Loro, tendu, papat, lima, widak, itu bulu loro, bulu bulu papat, bulu bulu bodoh, sama bulu lima, oh, satu solas, satu terungkas, satu empat belas, loh, kita ini tua banget anak kakek, anak kakek, menurut saya ini tua teman dia, sini sike, kajongnya jadinya penjahat. oke biunge, biunge lagi meteng. Oh, kalau sing nang jero petengan berarti 115. Waduh kurang ajar berarti aku Nur Sajin ge, lagi meteng gawane ngene. Walah saru banget yakin, tapi oke lah. Berarti kaki Kartanom lewat. Sing menang sementara adalah kaki Nur Sajin. Anaknya 115 karo sing nang jero petengan. Waduh luar biasa, luar biasa. Baiklah. Kalau begitu sudah jelas hadirin yang terhormat, pemenang juara kontes ake-akean anak, ake-akean bocah dimenangkan oleh Kaki Nur Sayin dari Paketingan Sampang. Minggir, permisi Pak calon bupati, permisi. Duh, sapa gue, jaman akan gue, bong, sapa gue. Aduh. Nyun sewo Pak Bupati, nyong orang terima, gak sih jadi juara Kaki Nur Sayin. Orang terima gue, ini anaknya paling akeh, kayak semacam-macam kok sapa gue. Jenengane nyong Kaki Jebeng, apa? Jenengane nyong Kaki Jebeng, alamatnya nyong nang Gumilir, kayak. Perkenalkan ge, nyong ora terima ngar Kaki Nur Sayin dadi juara. Anak-anak sing luwih akeh daripada Kaki Nur Sayin. Kowe dadi calon bupati ada pecicilan kowe, ada macam-macam kowe, ada sekar pada kowe. Calon kowe pancen calon kowe ya. Kowe wis dadi bupati barep licik kae kowe. Apa maning kowe harus maju maring kana pendopo kabupaten masa ora dugal ari ya. Kurang ajar iki ya. Aku lemboni masyarakat iki ya. Ada licik iki karo kowe. Licik priwe? Kaki Nur Sayin ini jelas-jelas anaknya paling akeh 115. Kowe arep ngelancang, kuat ngelawan, kuat nentang calonnya mlebu sakabangan kowe. Nyun sewu Pak calon bupati. Aja mbaur-mbaur nang kene, ya. Are arep ngomong mudun, aja nang podium bae. Nyong duwe anak pirang-pirang sing insyaallah bisa nandingi jumlah anake Kaki Nur Sayin. Buktine aja gara-gara kowe. Oh, kaya gue carane ya. Perkenalkan ge, Kaki Jebeng. Sapa? Kaki Jebeng, alamatnya nang areng Gumilir. Oke, saya akan panggil anak-anake nyong. Anak-anakku, ngadek kabeh. Ngadek. Hah? Kayak anaknya kabeh apa? Kayak terjadi anaknya ke kabeh? Oh kasus. Tengahnya mau sinan juru stadion, dia anaknya ke kabeh ya? Oh alah. Dia kanan-kanannya bodohnya ini, ini mencret botah ya. Ayo agak temen anaknya ke stadion, ngaku kabeh. Karena burung aku serupung ini kajian-kajian ini kerja. Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor.